Kita lanjutkan yang ke-25. Tunkiru ala man kabara wa za'ama anna du'ata ila Allah wahabiyah. Wala, kami mengingkar, kami menentang, membantah orang-orang yang menyatakan, menuduh bahwa ad-du'at ila Allah, berada'i yang mengajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah, itu wahabi. Agen-agen wahabi, pengikut-pengikut wahabi, kami tolak, kami bantah. Dan hari ini sebagian kaum muslimin, mungkin sebagian besar negeri kita, menuduh orang-orang yang mengajarkan tauhid, menerangkan macam-macam syirik, dianggap sebagai wahabi. Ya, padahal tidak ada. Tidak ada wahabi. Ya. Yang ada salaf, ahlu sunnah, al-firqatun najiyah, al-ta'ifatun mansurah, al-ghuraba, wahabi tidak ada. Mereka sengaja beri nama ini agar kaum muslimin lari. Nah, mereka menyatakan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Padahal kenyataan mereka ahlul bidah. Wa na'lamu qaddahum al-khabith. Dan kami mengetahui maksud mereka yang buruk. Apa? Annahum yuriduna an yaj'alu bainal 'ammati wa bain ahli al-'ilm hasizan. Ya, apa maksud mereka menamakan para da'i ila Allah sebagai wahabi? Maksud mereka apa? Membikin jarak, membikin hajiz, membikin hijab antara orang-orang awam dengan ahli ilmu. Ya. Berapa sedikit di antara orang awam yang kenal siapa Ibn Baz, siapa Al-Albani, siapa Al-Utsaimin, ya, terutama di negeri kita ini. Sedikit. Karena mereka memang sengaja membuat penghalang, membuat hijab, membuat jarak. Jangan sampai umat ini kenal dengan para ahli, ya, para ulama. Dan musibah besar ketika umat ini tidak kenal siapa ulama. Ya, umat ini kan mengikuti siapa yang sikoh di mata dia. Lihat orang-orang sesat, apakah dia berusaha menjadi orang sesat? Tidak. Mereka berusaha jadi orang baik. Ya, mereka melihat yang pada berzina, minum khamr, berjudi, sesat. Yang pada nyuap, disuap, ya, dia nggak mau. Dia tahu itu kotor, itu keji, itu dosa. Lalu dia, saya mau ngaji aja lah, ngaji. Ngaji ketemu guru siapa? NII. Ya, jadilah dia orang awam. Ya, maksudnya apa? Lari lagi. Oh, ada lagi yang lari dari kemaksiatan-kemaksiatan, korupsi dan sebagainya, mau ngaji. Ketemu sama guru orang Ahmadiyah, cepat. Ya, maka betul-betul sesat itu siapa yang mengucapkan Allah. Yang mendapatkan hidayah, siapa yang memberikan hidayah? Allah. Yang mempertemukan dia dengan guru NII, siapa? Allah. yang mempertemukan dia dengan Ustaz Salaf, siapa Allah, maka betul-betul di jalan Allah. Ya, maka merengek kita, memohon kita kepada Allah supaya diberi hidayah. Bagaimana Nabi Alaihi Wasallam, para sahabat memohon kepada Allah agar diberi hidayah. Ya, ketika mereka memohon mencari rezeki, kemudian memohon supaya dapat rezeki, maka mereka lebih memohon lagi, lebih merengek lagi ketika memohon hidayah. Ya, karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah. Adapun rezeki semuanya diberi. Ya, tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah. Maka tidak ada yang tidak diberi rezeki. Adapun hidayah pilih-pilih. Ya, maka kita ketika kita semangat mencari rezeki Allah, baik, maka tentu harus lebih semangat lagi apa mencari hidayah. Ya, berusaha untuk mendapatkannya, memohon kepada Allah, bukan berpangku tangan. Ya, ayo. Nah, kemudian kita yang sudah mendapatkan hidayah salaf as-sunnah, ya, manhaj yang hak ini, tentu kita syukuri. Tentu kita syukuri. Ya, alhamdulillah. Jika kemungkinan kita kenal manhaj salaf dengan kemungkinan kita mengikuti Ahmadiyah, sama. Kemungkinan sama. Ya, alhamdulillah kita dikafirkan oleh Allah mengenal manhaj yang hak ini. Nah, kita diperkenalkan oleh Allah dengan syarikat ini, syarikat ini, Muhammad Hasan, Muhammad Hasan, Muhammad walaupun sekedar tulisannya, kasetnya, atau lewat guru-guru kita, itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Ya. Kata orang Arab mengatakan, tidak mengetahui kemuliaan orang yang mulia, kecuali dia sendiri adalah mulia. Maka orang yang sampai tahu, kenal, sampai membaca, mendengarkan suara syarikat ini, sampai pada seterusnya, maka dia adalah orang mulia di mata Allah. Orang baik di mata Allah. Orang yang tidak mulia, tidak baik, tidak diperkenalkan. Ya, secara kita, cari bantu siapa? Ya, Sabin Mas siapa? Ya, pinter siapa sama J.P. Bukhari? Ya, jauh amat badungannya. Ya, yang namanya orang Allah, tidak tahu apa-apa. Ya, karena dia tidak tahu apa-apa. Ya, yang namanya ada Bukhari, sebenarnya ada hadis. Gitu, ya. Allah dia berkata. Orang enggak tahu apa-apa. Gelap. Gitu ya. Maka orang yang sangat buruk, orang yang sangat lupa, orang yang sangat gila adalah orang yang tidak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruk kan. Ya. Kita kenal nikmat yang sangat besar. Ya, mengenal pula ulama-ulama hari ini. Nikmat yang sangat besar. Kan dari mereka kita bisa tahu bahwa uslubul ilma ul-ustin ternyata bukan sabda Nabi. Ubul watar minal iman ternyata bukan sabda Nabi. Hadis maudhu, mengadarkan bayi ternyata hadis da'if. Dari siapa kita tahu? Kalau bukan dari mereka. Ya, dari mereka. Bersyukur gitu. Dan kalau mereka kita bisa tahu, kita bukan ahli hadis. Kita tidak tahu apa-apa tentang hadis. Tentu kita patut dalam masalah hadis. Kita saya halban suara, baik. Kata cara dari doa itu, sudah apa kita? Sesuai kita tahu. Ya. Nah, ini nikmat yang sangat besar ketika kita mengenal ulama-ulama kita. Ya. Ya, barangkali hanya itu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Pertama, sanad hadis ini diperselisihkan. Sulaiman dalam Qaulul Mufid menakat mengkritik dengan kritikan ilmiah terhadap sanad hadis ini. Yeah. Bahkan beliau mengatakan ini tidak seperti yang diucapkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Wahab, yaitu ada di Musnad Ahmad. Ya. Tidak ada di Musnad Ahmad, mungkin di riwayat Ahmad, tapi bukan di Musnadnya. Karena selain beliau mempunyai Musnad, beliau juga mempunyai kitab yang lain. Ya. Ada kulihal bahwa hadis ini diperselisihkan dan beliau berat kepada dhaif. Ya, secara sanad. Secara sanad. Kita enggak tahu apa-apa tentang secara sanad. Ya. Kemudian secara matan ini bertentangan dengan hadis sahih. Ya. Bahwa yang dimaksud bahwa dia pura-pura menyembelih ini menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka, maka ini bertentangan dengan hadis sahih Imam Bukhari tentang diri Amar bin Yasir. Amar bin Yasir bukan menyembelih lagi. Ya, bukan pura-pura menyembelih karena berharap itu lagi, tapi jelas menyebut laca uzza karena tidak tahan dengan siksaan tuannya itu. Ya, dan ternyata Amar bin Yasir diampuni. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, turun ayat itu. Ya, orang-orang yang terpaksa mengucapkan ucapan kufur sementara hatinya tetap teguh dengan keimanan, maka Allah ampuni. Ya. Maka istidlal dari hadis ini yang menyatakan bahwa walaupun pura-pura tapi dia menyembelih untuk berhala, maka dia syirik, kafir, masuk neraka sama, ini tidak benar. Ya. Nah, barangkali ini salah satu kritikan terhadap kitab yang salah satu. Ya, para ulama mengatakan barangkali sikap tauhid yang terbaik dibanding yang lain. Ya, kita bertauhid lisan Syekhul Imam Muhammad bin Abdullah. Ya, maka banyak ulama yang mensyarahkan. Ya, Qaul Mufid, Fathul Majid dan ya. Allah. Jadi pendapat yang hak bukan takiyah, ya, artinya mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan hatinya. Ya, karena apa? Untuk melindungi nyawanya, untuk melindungi jiwanya, untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Boleh. Bagaimana Amar bin Yasir tadi? Yang kedua mana? Ya, itu tadi jawabannya. Tidak. Iktikot. Iya. Iktikot. Iya. Iya. Jelas. Dia menentang perintah Allah. Ya. Walaupun dia meyakini bahwa Allah hanya satu, berkuasa terus hanya satu yang dia ingkari, yaitu tidak mau sujud pada Adam, maka bubar semua. Ya, bagaimana kita tolak satu ayat? Ya, kita artikulasi bahwa Al-Quran ini hak, Allah satu-satunya Tuhan dan seterusnya, tapi ada satu ayat kita tolak, ayat tentang jilbab misalnya, ya, kita tolak Hadzab 59 atau An-Nur 31, maka jelas kita akan berlaku seperti ini. Ya, yang dimaksud adalah kaum muslimin. Yang dimaksud adalah kaum muslimin yang sholat, yang puasa, yang zakat, haji. Kemudian dia rukuk di hadapan pohon. Lalu kita katakan dia pasti kafir, ini enggak. Ya, kenapa? Ya itu tadi, mungkin dia pada terpaksa. Kalau dia tidak rukuk sujud di hadapan pohon itu akan dibunuh di sana. Ya lain lagi. Tentu kasus ini beda dengan iblis. Ya. Itu iblis itu lebih memilih neraka daripada taat kepada Allah, yaitu sujud kepada Allah. Ya jelas ini kekufuran yang nyata. Ya. Ya. Nah, tetap semuanya kekafiran itu kembali pada etikot. Kalau yang dimaksud kekafiran, tapi bahwa demi film dia sujud kepada Allah itu sesuatu yang terburuk. ya, demi film maka dia perankan Abu Jahal, dia perankan Fir'aun, itu buruk sekali hanya demi film. Ya. Walaupun dia kena etikot, padahal yang kafir kan dengan etikot tapi tetap ini buruk. Ya. Bahkan ada jaminan bahwa ketika dia perankan Fir'aun, caci maki Musa, caci maki Allah, kemudian dia tidak mati. Kalau pas caci maki Allah dia mati kayak apa? Ya. Ini kan besar sekali sebetulnya. Maka drama-drama film yang menceritakan tentang apa saja haram. Haram. Walaupun kita nyata. Ya, karena para ulama mengatakan penggambaran dengan suara boleh. Itu dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Allah menceritakan tentang diri Fir'aun, ucapan iblis dengan suara, ya, dengan tulisan. Begitu juga Nabi. Nabi kan menirukan ucapan Fir'aun. Begitu juga kita kan mengucapkan ucapan Fir'aun ketika kita membacakan Al-Quran. Ana rabbukumul a'la, kita sebut kan, ini boleh. Tetapi dengan penggambaran tidak boleh. Ya, kamu yang menjadi Abu Jahal ya. Kamu jadi Abu Lahab ya, kamu jadi Abu Sufyan ya, kamu jadi Fir'aun tidak boleh. Gimana? Sama, lafaz adalah perbuatan, sujud juga perbuatan, sama-sama perbuatan. Yang satu perbuatan lisan, amal lisan, yang satu amal jawarih, amal anggota badan. Yang terpenting apa? Amal qulub, i'tiqad. Ini yang terpenting. Sama, ya, sama. Buktinya tadi, ya, bahwa perbuatan-perbuatan yang menyerupai kekufuran tanpa kapal ertikol, ya, mukrah dia terpaksa demi menyelamatkan nyawanya maka boleh. Ya, kalau dia lebih memilih mati daripada sujud kepada berhala itu ini lebih baik. Jadi syahid, ya. Kapan saat yang paling afdol dalam membaca surat Al-Kahfi? Dari Jumat, malam Jumat ya. Malam Jumat dimulai dari maghrib, Kamis maghrib. Malam itu dimulai dari maghrib, diakhiri dengan subuh. Ya, maka Allah katakan, wa atimus syiyam ila lail. Sempurnakan puasa kalian sampai lail, sampai malam. Yang dimaksud sampai maghrib. Jadi malam itu dimulai dengan maghrib. Ya, bolehkah dirutinkan? Ya, boleh. Amal yang sunat bila kita rutinkan apabila kita tidak takut orang awam yang salah paham. Kalau kita tokoh apalagi ulama lalu orang awam meniru kita maka lebih baik kita tidak merutinkan. Ya. Maka kita lihat bagaimana Abu Bakar, Umar pernah dalam satu ketika tidak menyembelih hewan kurban. Ya. Untuk menunjukkan kepada orang-orang Allah bahwa ini tidak wajib. Syirik dalam niat berlaku pada ibadah mahdhah dan dakwah. Bagaimana hukum imam masjid, ulama seperti MUI atau hayah kubar ulama yang menerima gaji dari pemerintah, apakah mereka melakukan syirik niat? Tidak malah lebihnya. Kita tidak tahu niat mereka. Ketika kita tidak tahu, maka kita tidak boleh sok tahu. Maka serahkan kepada Allah. Kalau memang tujuannya gaji, tujuannya uang, maka tahu. Ya, dan berapa banyak orang yang mendapatkan gaji yang sangat besar. Tunjangan yang sangat besar, seperti Ibn Baz, yang Taimin. Tetapi bukan itu yang beliau niatkan. Bukan itu yang beliau niatkan. Buktinya apa? Habis seketika. Kalau memang itu yang diniatkan, tentu akan ditabung, disimpan. Ya, berapa banyak peraimah kita yang begitu menerima langsung habis seketika. Ya, ketika diperlukan, ya, mendengar ada musibah di satu negeri langsung disedekahkan seluruh gajinya. Ya, bagaimana Imam Nawawi yang begitu tegas terhadap penguasa, kemudian kata penguasa, tahan gajinya, tahan tunjangannya, ya, jangan diberikan. Karena dia kesel dengan ketegasan Imam Nawawi. Kata penjaganya, memang selama ini enggak pernah diambil gajinya. Baru tahu. Tapi dia diambil, ya, berarti ada siapa? Sama dengan imam-imam lain, sama dengan ulama lain. Enggak pernah diambil oleh Imam Nawawi. Ya. Karena orang enggak tahu. Yes. Nah, karena itu jangan tuduh kita, ya. Tuduh tuduh. Hanya Allah yang tahu niat seseorang ikhlas atau tidak. Bahkan kita sendiri juga tidak boleh. Ya, saya ikhlas tidak boleh. Syariah ini syariah juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, maksudnya begini. Kayaknya kalau saya kasih sedekah sekarang nih, syariah ini. Ya, saya ada ingin dipuji. Karena di sini ada kesulan yang besar di mata saya. Ambil aja, jangan. Ini tadi selidik. Ya, ini ajaran orang-orang kaya sufi ya. Membatalkan amal karena takut riya. Jangan, teruskan amal. Teruskan amal. Setelah itu mohon kepada Allah. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, ikhlaskanlah. Ya Allah, hilangkan sifat riya dari diriku. Begitu. Ini mazhab para Nabi dan Rasul. Ini contoh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Bukan orang-orang mereka sufi ya. Yang mengatakan, kalau yang ini, ikhlas. Ya. Kalau yang tadi itu ada riaknya dikit tuh saya itu. Kalau yang kemarin ikhlas, seolah dia yang menguasai hatinya, Allah yang menguasai hatinya. Maka lihat para ulama, jika menulis kitab, maka terlalu memohonkan kepada para pembaca, mohon didoakan agar aku menulis ini ikhlas karena wajah Allah, ikhlas mengharap ridha Allah. Ini para ulama, ya tidak tahu dengan hatinya, ya tidak mengatakan. Saya ikhlas kok di sini kok. Kok tahu ini. Enggak jalan ya. Jangan mudah-mudah mengatakan saya ikhlas. Saya rela barangkali. Rela barangkali. Uangnya 10 miliar, nyumbang 500 ribu, masa enggak rela kok mau tenang. Ya rela lah. Ya, 500 ribu uangnya 10 miliar. Kalau enggak rela, manusia apa bukan ya? Rela. Rela dengan ikhlas kita. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan jannah Allah, mengharapkan balasan dari Allah, itulah ikhlas. Tidak seperti ikhlasnya orang-orang tarekat sedia. Tidak mengharapkan apa-apa. Surga tidak mengharap, pahala tidak mengharap. Ya. Itu semuanya satu paket. Ya, tidak bisa disesatkan. Tidak bisa disesatkan. Ya, lihat Nabi. Apakah kita katakan Nabi tidak ikhlas ketika minta pahala? Apakah Nabi kita katakan tidak ikhlas ketika beliau merengek dimohon diselamatkan dari neraka? Semuanya. Selamat dari neraka, masuk surga, dapat pahala, ridho Allah, itu tidak bisa dipisahkan. Ya, karena ridho Allah, Allah apabila menyukai seseorang, mencintai seseorang, maka Allah akan berikan apa yang terbaik milik Allah. Ya, apa jannah? Beda dengan kita. Ya, ketika kita simpati kepada orang, suka kepada orang, enggak ngerti apa-apa. Simpati doang. Ya, senang doang. Ya, kalau Allah enggak, kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, maka Allah akan berikan milik Allah yang terbaik terbesar, jannah. Jadi juga, ketika Allah benci kepada seseorang, Allah akan berikan kepada dia milik Allah yang terburuk neraka. Kalau kita kan tidak. Ya, benci doang, tidak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana dengan orang yang menulis buku Islam untuk dijual? Bukankah buku merupakan dakwah dengan tulisan? Apakah ini termasuk syiriknya? Jawabannya seperti tadi. Ya, tidak boleh ikhlas dan tidak ikhlas itu kemudian menjadikan kita menulis atau tidak. Karena ini perbuatan para imam menulis. Dan setelah jadi buku, jadi benda, dijual halal. Bahkan saya tadi mengatakan apa? Sebaik-baik kasab, sebaik-baik usaha. Sekarang gini, antum menulis buku tentang komputer. Ya, bermanfaat bagi kaum muslimin tentu. Yang tidak bisa komputer jadi tahu, antum jual. Boleh tidak? Boleh, bermanfaat kan? Nah, sekarang antum menulis buku tentang sifat salat Nabi. Para salat Nabi adalah dari takbir sampai tarawih ini berdasarkan sunnah Nabi. Ya. Bermanfaat atau tidak bagi kaum muslimin? lebih bermanfaat lagi. Dijual lebih boleh lagi. Ya, lebih boleh lagi. Ini pemahaman para masyayikh. Tidak ada yang mengharamkan sampai hari ini. Ya, kecuali mereka-mereka sendiri yang tidak paham ilmu. Lihat Ibnu Hajar. Setelah 25 atau 24 tahun menulis Al-Fathul Bari selesai, ya, dan dijual. Dijual dan dibeli oleh seorang khalifah. Karena hari itu sulit menggandakan, ya, satu itu saja dijual. Ya, dengan harga yang sangat mahal. Bahkan Al-Ma'mun yang cinta ilmu tapi sayang sesat, ya, ilmunya ilmu filsafat, itu siapa yang menerjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab, diberi dan dibeli dengan emas seberat buku itu. Ya, ini menunjukkan pemahaman para ulama. Boleh menjual apa yang ditulis, menjual benda, kan boleh menjual benda, kaset, antum merekam suara antum yang isinya menerangkan cara-cara untuk menanam pohon misalnya, ya, dijual untuk hal. Bagaimana kalau isinya tentang nasihat, isinya tentang cara wudhu Nabi, ya lebih boleh lagi, lebih bermanfaatnya, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan wala tashtaru bi ayati llahi tsamanan qalila, jangan kalian jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Lihat asbabun nuzul, ya, lihat tafsir dan takwil dari ayat ini dari para imam, dari hadis-hadis sahih, bahwa itu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal demi dunia. Karena ketika rajanya, penguasanya berbuat maksiat, padahal itu dilarang oleh Taurat Injil, lalu mereka jadi halal, maka mereka mendapatkan hadiah yang sangat besar. Itu yang dimaksud. Yang halal bikin halal, yang haram bikin halal demi keridhaan penguasa. Itu yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Bukan menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ya, dalam bentuk CD, dalam bentuk buku lalu dijual, ini boleh, ya, dalam bentuk majlis ini enggak boleh, dalam bentuk majlis enggak boleh. Siapa yang ingin tahu cara sifat Quran Nabi, hadir di majlis saya, ya, enggak mahal, cuma 20.000 sejam, nah, ini enggak boleh, ya, enggak boleh menjual majlis, ini tidak boleh. Kalau ada benar, apa yang dijual? Itu. Ah, maka di antara mereka sengaja mencari keuntungan. Ya, ya, saya kan sini bayar hotel, nah, pakai AC. Ya wajar dong yang dibayar buat biaya hotel. Nah, kita jawab, kenapa mesti di hotel? Emang enggak ada mesti? Ya, apa itu? Ah, di hotel-hotel berbintang, bayar mahal. Ditanya ilmu kok dijual, ini biaya hotel, makan, dan seterusnya asyik. Ya, kita katakan, lu udah gak ada masjid lagi. Bukan kalau lebih berkah masjid, manfaatnya lebih berkah, nah, itu gak syak lagi. Ya, dakwah seperti ini menyimpang, dari segi cara saja, bagaimana isinya. Ya, isinya lebih-lebih. Apa? Oh, jelas, itu bacaan. Apa yang dijual dari bacaan? Ya. Kecuali anak-anak. Ayo, siapa yang hafal surat Yusuf? Ya. Kasih 2.000, 12.000. Boleh, anak-anak. Anak-anak sifatnya seperti ini. Dan itu fitrahnya anak-anak. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Anak-anak 7 tahun, 10 tahun suruh ikhlas karena Allah, ya sulit. Ya. Umur 7 tahun suruh ikhlas karena Allah, ya nanti lah. Ya, gak apa-apa karena uang dulu, karena dibeliin sesuatu baru, namanya anak-anak. Bagaimana dengan hadis barang siapa yang berhijrah dan seterusnya, bukankah hijrah bukan ibadah makdhah? Makdhah atau tidak makdhah, ketika kita lakukan karena Allah, maka itulah ikhlas. Ketika kita lakukan karena dunia, maka itu tidak ikhlas. Sedekah kan bukan makdhah. Sedekah kan bukan makdhah. buktinya kita tahu apa manfaat sedekah. Sedekah bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Tidak seperti salam ke kanan kiri nunjuk dengan jari, kita manfaatnya apa kita enggak tahu dan hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Itu maksud. Apakah kalau begitu sedekah pasti tidak ada yang riya, keliru besar. Ya. Jadi mahdoh tidak mahdoh, bisa ikhlas dan bisa tidak ikhlas. Maka sholat bisa ikhlas, bisa riya. Sedekah bisa ikhlas, bisa riya. Nolong orang bisa ikhlas, bisa riya. Seorang yang menisbatkan diri pada manhaj salaf dan orang ini sering ngaji kepada antum di Masjid Bintaro. Orang ini masuk ke pengurusan masjid yang DKM-nya Hizbi. Tanya, orang ini memberi gelar kepada semua redaktur penulis bulletin dengan sebutan ustaz. Bagaimana orang ini yang memberi gelar ustaz secara perampangan? Kalau ustaz barangkali iya ya. Karena siapapun yang mengajar disebut ustaz. Ya. Maka kita bilang ada ustaz salaf, ustaz hizbi, ustaz syiah. Ya. Kalau ulama iya. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan ulama syiah. Ya, ini diucapkan oleh Jarukutni, diucapkan oleh Ibnu Hajar. Ya, kumpulan ulama Syiah. Ya, tapi yang dimaksud ulama yang dimaksud oleh Nabi ya warasatul anbiya. Jadi memang begitu. Ya. Ustaz ini kan pengajar, guru. Bisa salah, bisa hizbi, bisa nabi. Ya, ustaz nabi, ustaz persis, ustaz salah. Ya, ucapan ini ya mengalir di kehidupan kita sehari-hari. Habis? Ya. Yeah. Munafik ada dua. Ya. Ya. Yang pertama, orang-orang munafik mempunyai sifat, tiga sifat besar yang diucapkan oleh Nabi. Ya, jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar, jika diberi amanah dia mengkhianati. Sifat. Apakah ketika seseorang mempunyai sifat bohong pasti munafik? Tidak. Ya, bagaimana sifat pohon itu ada rantingnya, ada dahannya, ada daunnya. Ya, ketika tidak ada daunnya, tidak ada rantingnya, apakah pasti itu bukan pohon? Ya, artinya itu sebagai satu sifat saja. Tidak boleh memastikan seseorang munafik karena dia sering berbohong. Ya, karena itu hanya nifaq secara amal. Nifaq secara amal ya, seperti itu. Bohong, dusta, berkhianat, ingkar janji, ya, kalau bermusuhan, bersangatan, ya, tumpah palsu dan seterusnya. Dari peperangan. Nah, ini nifaq secara amal, perbuatan orang-orang munafik. Yang kedua, secara i'tiqad. Nah, ini tentu enggak ada yang tahu. Itu wahyu. Itu orang yang menyembunyikan kekafiran menampakkan keislaman. Ya, sifatnya kafir, pura-pura masuk Islam, pura-pura sholat, puasa, bekerja. Lalu bagaimana dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Jelas wahyu turun. Ya, jelas wahyu turun. Maka turun wahyu itu mengatakan bahwa jika engkau mintakan ampun 70 kali, aku tidak akan mengampuni. Allah tidak akan mengampuni. Kata Nabi, akan 70. Siapa tahu 71 diampuni Tuhan. Betapa pemaafnya Nabi. Padahal berapa kali Nabi dibikin susah oleh si Abdullah bin Ubay. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengiktikadi bahwa Abdullah bin Ubay munafik. Yang kedua, Nabi ceritakan kepada Hudzaifah, kepada Abu Hurairah, tidak kepada semua orang. Karena ini tentu bahaya. Kumpulan munafik, kumpulan munafik, ini bahaya. Maka yang diberitahu cuma Hudzaifah, Abu Hurairah, beberapa kali, terutama Abu Hudzaifah. Ya, maka diriwayatkan Umar ketika ada orang mati dan tidak begitu dikenal, ya, lihat Hudzaifah. Hudzaifah nyelatin, Umar ikut nyelatin. Hudzaifah nggak nyelatin, Umar tidak ikut nyelatin. Ya, berarti mengetahui si fulan munafik atau tidak, nggak wajib. Buktinya Umar nggak tahu, ya, dan Umar nggak nanya-nanya, ya, siapa aja Umar nggak, ya, penasaran, ya. Tapi Umar nanya dirinya, ya, untuk menyelamatkan dirinya. Di antara nama-nama yang disebut oleh Nabi, si bulan munafik, ada nama Umar bin Khattab, ya. Ini pertanyaan Umar, tawaduknya beliau, ya, dan menangis Hudzaifah mendengarkan. Nah, berarti jelas, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul memang munafik. Adapun hari ini tidak, kecuali sifat-sifat, ya. Menakut-nakuti kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin, mencaci maki kaum muslimin, membela orang-orang kufar, ya, jelas sifat-sifat jelas. Allah maha. Ya? Nah, iya, tidak tahu, tahu dari mana. Kalau yang dimaksud i'tiqad. Tidak tahu, karena itu akibat ada di hati manusia yang kita tidak bisa melihat. Allah. Habis, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gracias.